Pengen nesugi benda ningra gelem rekese, pengen uripe mulia kerja, pengen akeh duite makro makro pemare, pengen tenang uripe betawe. Yo man, langgan priai mulo mokario urip ditonton rasa kodo ngerjulo rogi tenogo alasane nomor loro harga diri pakaian kita itu nurut di gengsi pengen ra kerjo urip kaya rojo lakowe malah ngempong tambah rajoto. Samping ngopi, golek inspirasi, rasa kakek yang atraksi.